Al-awwal ta'rifuha, pengertian al-wadi'ah. Al-wadi'atu hiya ainun yada'uha malikuha aw na'ibuhu inda man yahfazuha bila iwadin. Al-wadi'ah definisinya adalah sebuah nama, sebuah sebutan untuk barang yang dititipkan oleh pemiliknya atau wakilnya kepada orang yang bersedia untuk menjaganya. Dengan tanpa bayaran. Dengan tanpa bayaran. Ini al-wadi'ah. Jadi kalau kita punya sepeda motor misalkan, titip kepada saudara atau teman kita tanpa ada bayaran, nama titipan tersebut disebut wadi'ah. Tidak ada bayaran. Kalau ada bayaran namanya bukan wadi'ah. Ya, berarti di situ muamalah barakah fikum seperti jasa jual beli. Barakah fikum. Yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha. Dalil-dalil disyariatkannya al-wadi'ah. Al-aslu fiha asal dari disyariatkannya al-wadi'ah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ Surat Al-Baqarah ayat ke-283. Al-Baqarah 283. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ Maka hendaknya orang yang diberi amanah, dia menunaikan amanahnya. Maka hendaknya orang yang diberi amanah, dia menunaikan amanahnya. Barakallahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-283 ini menunjukkan, ya, di antara dalil syariatnya wadi'ah, adanya barang titipan. Barakah fikum. Adanya barang titipan yang dititipkan kepada seseorang tanpa bayaran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-283. Walaupun Al-Baqarah 283 ini umum, mencakup apa saja, namun dikarenakan wadi'ah itu termasuk titipan yang harus, ya, dilaksanakan amanahnya, maka masuk dalam dalil ini. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-58. An-Nisa 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya kalian memenuhi amanah-amanah, memberikan amanah-amanah kepada ahlinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian supaya kalian memberikan amanah kepada ahlinya. Ketika ada orang yang ahli bersedia untuk menerima barang titipan tanpa bayaran, barang titipan tanpa bayaran dalam bahasa Arab disebut wadi'ah, maka hendaknya ketika kita ingin ya menjadikan wadi'ah itu diberikan kepada orang yang amanah, yang bisa menjaganya. Jangan diberikan, dititipkan kepada orang yang tidak bisa menjaganya. Ini menunjukkan wadi'ah itu boleh dalam Islam, walaupun tidak ada bayaran. Itu dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat ke-283 dan surat An-Nisa ayat ke-58. Dan juga dalil yang lain adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khonaka." Kata Nabi, penuhilah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Penuhilah amanah untuk orang yang memberikan amanah kepadamu. Misalkan ada orang nitip barang ke kita, saya titip barang tanpa bayaran, karena juga teman kenal, ya, kenal akrab. Maka addil amanata liman i'tamanaka. Penuhilah amanah untuk orang yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khonaka, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang pernah berkhianat kepadamu. Jadi ada orang berkhianat kepada kita, jangan dibalas khianat. Karena khianat itu cirinya orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi, wa idza tumina khona. Dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka jangan dibalas khianat. Ada orang bohong kepada kita, kita balas bohong, jangan. Tapi barakafikum ya, dinasehati, didoakan. Seperti itu barakafikum syariat Islam. Kemudian kata penulis, wali annad darurata wal hajata da'iyatun lil ida', dan dikarenakan kondisi darurat dan kebutuhan manusia mengharuskan adanya ida', titipan yang dititipkan kepada pihak lain. Yang namanya kita manusia, barakafikum, tidak mesti kita ini memiliki pembantu. Walaupun memiliki pembantu, itu pun terkadang kita butuh bantuan orang lain. Maka di antara bentuk bantuan, permintaan bantuan kita kepada orang lain adalah kita menitipkan barang kita kepada orang lain. Terkadang tanpa bayaran disebut wadi'ah, dan terkadang dengan bayaran, dan ini bukan wadi'ah. Tanpa bayaran ada syariatnya, dengan bayaran itu juga boleh, bukan haram. Seperti kita menitipkan motor kita ke tukang parkir tempat penitipan sepeda motor dan kita membayar mungkin sehari dua hari, maka ini tidak mengapa, tidak haram. Kalau tanpa bayaran namanya wadi'ah, Dan wadi'ah dalam Islam itu ada hukum-hukumnya. Lalu bagaimana kalau hilang, bagaimana kalau itu. Kemudian barakahikum berkata penulis, faman wajada fi nafsihi al-qudratu atau al-qudrata ala hifdzil amanah fa innahu yustahabbu lahu ayyaqbala al-wadi'ah. Maka barang siapa yang mendapati pada dirinya kemampuan untuk menjaga amanah yang diberikan kepada dia. Ada orang titip barang ke kita. Kita merasa mampu untuk menjaga barang titipan tersebut. Mampu mengambil amanah. Maka hal tersebut disenangi untuk menerima barang titipan tersebut. Ya, dapat pahala. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yang namanya pertolongan dari Allah sungguh sangat kita butuhkan. Siapa yang tidak butuh dengan pertolongan dari Allah? Pertolongan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Pertolongan dari usaha-usaha untuk mendapatkan yang kita inginkan dari perkara-perkara yang baik. Atau pertolongan berupa dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek yang kita menjauh darinya. Ini butuh. Nah, di antara pertolongan Allah itu datang kepada seorang hamba. Ketika di dunia, seorang hamba itu senang menolong saudaranya. Di antaranya ketika ada yang barakafikum minta tolong dititipi barang tanpa bayaran sementara dia mampu, maka masuk dalam keutamaan hadis ini. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barakafikum. Kemudian kata penulis, amma idza ulima fi nafsihi. Amma idza alima fi nafsihi. Adamal qudrati ala hifdzil wadi'ah. Fa innahu la yajuzu lahu qabuluha. Adapun apabila orang tersebut tahu bahwasanya dirinya itu tidak mampu untuk menjaga barang titipan, maka tidak boleh menerima barang titipan tersebut. Disampaikan saja apa adanya. Karena wadi'ah, barang titipan tanpa bayaran yang ikhlas karena Allah itu merupakan berkafikum bentuk ibadah. Mendatangkan pahala. Kalau ibadah itu dipaksakan dalam keadaan hukumnya mubah, maka tidak bagus. Beda halnya dengan hukumnya wajib. Maka ikhlas tidak ikhlas dia harus melaksanakannya seperti sholat. Tidak ikhlas, salahnya sendiri tidak ikhlas. Tapi kalau wadi'ah, barang titipan tanpa bayaran, itu tidak wajib untuk diterima. Hukumnya mubah, disukai. Barakallahu. Oleh karena itu, kalau memang dirasa tidak mampu, maka tidak boleh menerimanya. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Syartu sihhatiha. Syarat sahnya wadi'ah. Syarat sahnya barang titipan tanpa bayaran. Ada persyaratannya. Antakuna min jaizit tasarrufi limithlihi wadi'ah, barang titipan tanpa bayaran, apabila dilakukan hal itu boleh, apabila dilakukan oleh orang yang diperbolehkan menurut syariat untuk melaksanakannya, yakni orang yang balik, berakal, berakafikum, kemudian dia tidak gila, balik, kemudian berakal, adapun dia kafir atau tidak, tidak masalah. Falau auda'a insanun ja'izut tasarrufi malahu inda sawirin au majnunin au safihin fa'atlafahu faladomana litafritihi. Kan tadi disebutkan bahwasanya wadi'ah itu boleh apabila yang melaksanakannya ini adalah orang yang berhak untuk menitipkan barang dan yang menerima juga berhak untuk dititipi. Kemudian ada rincian. Seandainya ada seorang insan, ya, insannya ini dewasa, balig, berakal, berarti dia itu boleh untuk melakukan wadi'ah. Ternyata menitipkan barangnya kepada anak kecil yang belum balig, atau majnun, orang gila, atau safih, orang yang bodoh. Lalu anak kecil atau orang gila atau orang yang bodoh tadi fa'at lafahu, merusaknya, fala domana, maka tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Litafritihi, karena orang yang menitipkan tadi dia meremehkan syarat-syaratnya. Karena dia meremehkan, sudah tahu anak kecil itu tidak berhak untuk dititipi, orang gila apalagi, orang bodoh apalagi, malah dia nitipi. Ternyata dirusak, maka anak kecil, orang gila, orang bodoh tadi tidak memiliki tanggungan untuk mengembalikan. Karena ini kesalahan orang yang menitipi. Sebaliknya, wa in auda as-saghiru wa nahwuhu malahu inda akhir saral wadi'u domanan domanan lita'dihi bi akhdhihi. Sebaliknya, apabila ada anak kecil, dia menitipkan barangnya, hartanya kepada orang lain yang sudah dewasa, yang sudah balig, berakal, maka titipan tadi menjadi berubah menjadi tanggungan yang dititipi. Apabila ternyata rusak, ya rusak dengan sebab kelalaian yang dititipi tadi, litakdihi biakhdihi, dikarenakan dia telah berbuat semena-mena, ya merusak ketika barakafikum dia sanggup menganggap sanggup telah mengambil titipan tadi. Jadi berbeda barakafikum hukumnya. Kalau orang dewasa kepada anak kecil, maka tidak ada tanggungan apabila rusak. Kalau anak kecil kepada orang dewasa, maka kalau itu kelalaian orang dewasa, ya, maka ada tanggungan ganti rugi. Barakafikum. Sekarang masuk pada pembahasan yang berikutnya, yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Fil ahkam al-muta'alliqati bil wadi'ah, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah. Ada 9 hukum Dan dengan ini amat penting untuk kita ketahui. Barakallahu. Kalau tidak, maka yang main adalah akal-akalan. Al-hukmul awal, hukum yang pertama. Al-wadi'atu amanatun fi yadil mustauda', barang titipan tanpa bayaran merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi. Ya, jadi barang titipan itu adalah amanahnya orang yang dititipi. Fala domana alaihi in lam yufarrid. Maka tidak ada tanggung jawab, tidak ada jaminan bagi orang yang dititipi apabila dia tidak semena-mena. Jadi ketika rusak atau hilang tanpa kelalaian dari yang dititipi, bukan karena kesalahan yang dititipi, maka tidak ada ganti rugi. Li'annaha amanatun kasairil amanah, karena itu seperti amanah yang ada pada amanah-amanah kasus yang lain. Wal aminu la yatmanu illam yata illam ya'tad yata'addi. Na'am barakallahu. Illam yata'adda. Dan orang yang diberi amanah, dia tidak menanggung, tidak memberi ganti rugi selama dia itu tidak melampaui batas atas barang yang dititipi. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la domana ala mu'tamin, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Nabi bersabda, tidak ada tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada orang yang menerima amanah yang bukan karena kesalahan dia. Contohnya, ada seseorang dititipi sepeda motor oleh temannya. Dia merasa mampu untuk menjaganya. Pintu gerbangnya dikunci, apalagi di alarm, apalagi mungkin dikasih barakafikum setruman. Ya, jadi maling ketika megang gerbangnya setrum. Barakafikum. Jadi keamanan rumahnya sudah ditata sedemikian rupa. Qadar wa masyafa'al, malingnya lebih pintar dari pemilik rumahnya. Masuk, kemudian terjadi perkelahian, kemudian ternyata kalah pemilik rumahnya, diambil motornya, termasuk motor yang menjadi titipan temannya. Maka seperti ini, temannya yang dititipi tadi tidak perlu mengganti, karena bukan kesalahan dia, bukan kesalahan dia. Barakallahu. Atau dirampok di tengah jalan, atau terjadi gempa bumi, kebakaran rumah, maka tidak ada barakallahu ganti rugi, karena memang bukan kesalahan dia. Lalu bagaimana kalau kesalahan dia? Masuk pada hukum yang kedua. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Idza ta'adda 'alal wadi'ah. Apabila orang yang dititipi ternyata dia berbuat semena-mena terhadap barang titipan. Berbuat seenaknya terhadap barang titipan. Au farrata fi hizbiha. Atau dia meremehkan dalam penjagaannya. Jadi seenaknya saja. Juga dipinjamkan kepada orang seenaknya saja padahal barang titipan. Fa innahu yatmanuha idza talifat, maka orang yang dititipi tadi dia menanggung barang titipan yang hilang atau rusak apabila barang tadi rusak. Li'annahu mutlifun limali ghairihi, karena dia dianggap merusak barang orang lain. Karena dia dianggap merusak barang orang lain. Ya sudah, maka seperti ini hukum yang kedua, dia mengganti rugi. Barakallahu fikum. Sudah dipesani, ya kalau sudah make maka dikunci, kunci ganda, atau jangan dititipkan, dipinjamkan kepada orang yang akhlaknya tidak baik atau dikenal tidak amanah. Sudah dipesani begitu oleh pihak yang menitipi. Ternyata yang dititipi ini seenaknya saja. Ya, terjadi kehilangan atau rusak, maka tanggung jawab orang yang dititipi. Berbeda dengan yang pertama. Hukum yang ketiga, al-hukmu salih. Yajibu alal mustauda hifzul wadi'ata. Atau hifzul wadi'ati fi hirjin, fi hirji misliha urfan. Wajib atas orang yang dititipi untuk menjaga barang titipan dengan penjagaan yang berlaku di masyarakatnya. Li'anna Allah azza wa jalla amara bi ada'il amanat ila ahliha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk menunaikan amanah. Memberikan amanah kepada ahlinya, orang yang ahli. Wala yumkin dzalika illa bizziha. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan amanah, ya, kecuali untuk menjaga amanah tersebut. Wa li'annal maqsuda minal ida' al-hifdzu. Karena tujuan dari barang titipan adalah untuk dijaga. Ya kan, namanya barang titipan untuk dijaga, bukan untuk dipamerkan. Bukan barangnya kok dipamerkan. Atau disewa-sewakan. Dengan tanpa berkafikum adanya izin apalagi. Wal wadi' multazimun bidzalik. Dan yang namanya barang titipan mengharuskan seperti itu, yakni harus dijaga. Fa in lam yahfadha lam yaf'al maltazamahu. Kalau ternyata yang dititipi tadi dia tidak menjaga barang titipan, berarti dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi yang ketiga ini, barakafikum, orang yang sudah mendapatkan amanah penitipan barang tanpa bayaran, ya, wadi'ah. Kalau dengan bayaran namanya bukan wadi'ah. Dan dua-duanya boleh. Orang yang mendapatkan amanah dititipi barang, maka dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Al-hukmu rabi', hukum yang keempat. Yajuzu lil mustaudah ayyadafa'a al-wadi'ata ila man yahfadhu malahu adatan. Boleh bagi orang yang dititipi, dia menyerahkan barang titipan kepada orang yang biasa menjaga barangnya juga, secara kebiasaannya. Kazaujatihi wa abdihi wa khazinihi wa khadimihi. Seperti orang yang dititipi tadi, dia ya nitip kepada istrinya, karena istrinya ini juga yang biasa menjaga barang-barangnya dia sendiri, atau kepada budaknya, atau kepada penjaganya, atau kepada pelayannya. Wa in talifat indahum min ghairi ta'addin wala tafritin fala domana alaihim. Namun apabila ternyata dititipkan kepada orang yang menurut dia itu amanah, istrinya, budaknya, penjaganya, atau pelayannya, ternyata barangnya rusak tanpa ada unsur menyengaja, menyengaja, kemudian meremehkan, tidak amanah, tapi berusaha untuk amanah, ternyata rusak atau hilang, fala domana alaihim, maka tidak ada tanggungan, tidak perlu adanya ganti rugi dari mereka semua, dari pihak pertama yang dititipi maupun pihak yang kedua yang diserahi untuk dititipi. Maka pihak pertama dan juga istrinya tadi, atau budaknya, atau penjaganya, atau pelayannya, tidak perlu mengganti rugi. Karena memang berkafikum bukan kelalaian dia. Jadi misalkan kita diserahi untuk dititipi, kemudian kita ada udur, safar atau kemana, maka kita titip kepada pembantu kita, yang kita tahu pembantu kita ini amanah dan teruji. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, ya, ada maling masuk rumah dan tidak bisa dihalau, atau ada kebakaran rumah, atau ada gempa bumi barakallahu'alaikum, yang kemudian ya ambles barakallahu'alaikum semua barangnya, maka tidak ada ganti rugi baik dari pihak pertama maupun kedua yang dititipi tadi. Karena yang dititipi tadi, yang diserahkan oleh pihak pertama tadi, dia itu ngikut hukumnya pada yang dititipi yang pertama tadi. Hukum yang kelima, al-hukmul khamis, la yajuz ayyudi'aha inda ghairihi min ghairi udrin. Orang yang dititipi tidak boleh menitipi barang titipannya juga kepada orang lain dengan tanpa alasan yang syar'i, dengan tanpa udzur yang syar'i. Misalkan kita dititipi, kita menyatakan sanggup wadi'ah tanpa bayaran. Ternyata kita ini karena malas saja, ya bosan. Kita bersedia satu minggu, ternyata baru dapat dua hari udah bosan. Akhirnya dititipkan kepada temannya tanpa sepengetahuan yang pertama, pihak yang menitipkan barang. Akhirnya barakallahu fikum, seperti ini tanpa udzur, ya. Wa amma li udrin, adapun apabila ada uzur yang syar'i, kasafarin seperti safar, au huduri mautin atau menghadiri, ya, menyaksikan jenazah, baik itu safar atau agak jauh tempatnya, fajais, maka hukumnya boleh. Jadi kalau tidak ada uzur, tidak boleh. Karena hukum asal amanah itu ada pada dirinya, jangan dilimpahkan kepada orang lain. Tapi kalau ada uzur, maka boleh. Wa alaihi fa in auda'aha indal ghair bi udhrin fatalifat lam yatman, dan apabila pihak yang dititipi ini juga menitipkan kepada orang lain, namun sebabnya ini karena uzur, kemudian kok rusak, hilang, yang di situ bukan kelalaian dari pihak yang dititipi yang berikutnya, maka tidak ada jaminan atau ganti rugi. Karena barakallahu fikum, udurnya itu syar'i, ada udur. Wa in kana bi ghairi udhrin, namun apabila yang dititipi ternyata menitipi kepada orang lain, menitipinya itu tanpa ada udur yang syar'i, karena malas, bosan atau lain-lain, ternyata hilang, rusak, domina, maka wajib bagi yang dititipi yang pertama tadi, dia mengganti. Lita'addi atau lita'diyatin wa tafritihi. Lita'dihi wa tafritihi. Karena kesalahan dia dan bentuk dia yang meremehkan. Meremehkan amanah. Ya, setahu kita kalau kita tidak membaca seperti ini, ya barakallahu fikum, yang menitipi lagi itu karena ada uzur, yang awalnya dia adalah pihak yang dititipi, dia harus mengganti. Namun kalau ternyata yang dititipi tadi kemudian menitipi dengan ada uzur, kok hilang, ternyata bersedia mengganti, mau mengganti, maka itu adalah bentuk ihsan dari pihak yang dititipi, dapat pahala besar. Walaupun tidak wajib untuk mengganti. Al-hukmus sadis, hukum yang keenam. Idza khafa al-mustawda' 'ala al-wadi'ah aw arada as-safar fa innahu yajibu 'alaihi radduha ila sahibiha aw wakilihi. Apabila pihak yang dititipi khawatir, takut terjadi sesuatu atas barang titipan, dikarenakan yang dititipi tadi itu dia hendak safar, misalkan mau umroh, haji, dinas keluar kota, atau nikah lagi, ya, maka wajib bagi pihak yang dititipi dia memberitahukan kepada pihak yang nitip, dan wajib baginya untuk mengembalikan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya, bilang, menyampaikan, mohon maaf pak, saya mau safar, mau umroh, ya, lumayan lama, sekaligus di sana mau belajar, jadi setahunan di sana. Bagaimana barang titipan ini? Saya kembalikan ya, jenengan. Barakallahu fikum. Intinya ada pemberitahuan. Jangan langsung diserahkan kepada orang lain untuk mendapatkan amanah barang titipan, tapi disampaikan dulu. Kalau ternyata pihak yang nitip tadi dia bingung, iya saya juga bingung ini mau dititipkan ke siapa, saya orang baru, keluarga jauh, tidak ada teman. Anda punya ide tidak? Akhirnya yang dititipi tadi punya ide. Oh, saya punya ide, bagaimana kalau saya titipkan kepada teman saya yang amanah, atau pembantu saya, atau pelayan saya yang ada di rumah sana. Nah, maka kalau seperti ini masuk pada hukum yang sebelumnya tadi. Fa'in lam yajidahuma fa'innahu yahmiluha ma'ahu fis safar. Namun apabila pemilik barang titipan tadi atau wakilnya atau keluarganya tidak bisa dihubungi, maka kalau memang dimungkinkan barangnya tadi bisa dibawa dalam safar, maka dibawa. Ya, maka dibawa. Bagaimana kalau motor, masa naik pesawat? Barakofiko. Kalau sekarang kan mudah, bisa dititipkan di tempat-tempat penitipan. Ini misalkan, mau tidak mau bisa dibawa berkas misalkan. Atau ya mungkin barang-barang yang ringan tapi berharga. Maka hendaknya dibawa kalau memang tidak bisa dihubungi pemiliknya tadi atau wakilnya tidak bisa dihubungi. Idza kana dzalika ahfadzulaha, apabila dia yakin bahwasanya dia itu bisa menjaganya. Maka dibawa ya. Wa illa dafa'uha ilal hakim. Kalau ternyata tidak bisa, maka dikembalikan kepada hakim, penguasa, atau pihak-pihak dari pemerintah penguasa yang bisa atau yang menerima ya penitipan semacam ini. Dan dalam pemerintah Islam ada ya barakah fikum pihak-pihak yang bertugas seperti ini, karena memang wadiah itu ada dalam Islam. Tapi tidak tahu kalau barakawikum syariatnya bukan Islam, ada atau tidak. Adanya bank, ya, adanya bank dan itu riba. Nanti insya Allah akan ada barakawikum yang ke-9. Fa'in lam yatamakkan auda'aha inda man yathiqu bihi. Ya. Jadi barang titipan tadi diserahkan kepada hakim apabila tidak memungkinkan barang titipan tersebut diserahkan, dititipkan kepada orang yang amanah. Dalilnya, alianna nabiyya alaihi salatu wassalam qabla al-hijrah ilal madinah auda al-wada'i li ummi Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Dikarenakan nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah ketika beliau belum hijrah menuju Madinah, yakni masih di Mekah, beliau pernah menitipkan barang-barang titipan kepada Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Wa amara Aliyan ayyaraddaha ila ahliha. Dan beliau, yakni Nabi, pernah memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya. Barakallahu. Ini kasus yang lain. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa kadzalika idza maridul mustauda' maradan makhufan. Dan demikian pula apabila ada kasus orang yang dititipi dia itu sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, khawatir meninggal tiba-tiba, sakit jantung, ya kanker, ya yang sudah stadium 4 misalkan, atau yang lain-lain, dikhawatirkan dia meninggal tiba-tiba. Wa indahu wada'i, sementara barang titipan itu ada pada orang yang sakit tadi. Fa innahu yajibu alaihi radduha ila ashabiha. Maka barang titipan tersebut wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, wajib. Khawatir nanti kalau tidak dikembalikan, ahli waris yang tidak tahu tentang kondisi atau status barang tadi dianggap barang warisan. Masya Allah ini. Ternyata bapak ini punya berlian ini sampai 1 kilo ini. Barakallahu'alaikum. Ternyata barang titipan. Fa'in lam yatamakkan auza'aha indal hakim. Namun apabila tidak memungkinkan untuk dikembalikan karena ada faktor lain, tidak bisa dihubungi atau yang lain-lain, maka barang titipan tersebut dititipkan kepada penguasa atau wakilnya. Au inda man yasiqu bihi, atau kepada orang yang bisa dipercaya untuk menerima barang titipan tersebut. Barakallahu fikum. Ini hukum yang keenam, masih tersisa 3 hukum. Al-hukmu sabi', hukum yang ketujuh. Idza kanat al-wadi'atu dabbah lazima al-mustaudha'u i'lafaha. Apabila barang titipan tersebut berupa hewan, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk memberi makan. Bukan malah yang dititipi, barang yang dititipi ini dimakan, ya. Digorok, bukan. Ya, tapi diberi makan. Ayam, ayam kate, ya. Kambing, kucing misalkan, ikan. Maka wajib yang yang dititipi tersebut memberi makan. Watagwituha, ya, beri makan, menjaga. Fa'in ahmalaha, watalifat domanaha. Namun ternyata, apabila yang dititipi tadi, dia itu menyia-nyiakan hewan tadi, sampai akhirnya mati, atau kabur karena lapar, maka pihak yang dititipi tadi, dia menanggung, ya, ganti rugi. Kenapa ganti rugi? Karena dia menyia-nyiakan, tidak berupaya untuk menjaganya. Loh kok saya harus mengganti? Nah, di awal Anda mengiyakan. Yang namanya wadi'ah kan sesuai dengan kesepakatan, mau atau tidak. Wah, rugi saya kalau gitu. Lah kenapa rugi? Kan dapat pahala. Maka jangan meremehkan wadi'ah. Wa ya'tsumu bihadzal ihmal li hurmatiha. Dan dia berdosa karena menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan barang tersebut. Wa li'anna kulla kabidin ratbin fiha ajr. Karena setiap, ya, persendian itu yang diberi infak, diberi makan, diberi sedekah, maka ada pahala. Maka wajib bagi yang dititipi tadi memberi makan, ya, hewan yang menjadi barakah fikum titipannya. Al-hukmu tsamin, hukum yang kedelapan. Al-mustaudha'u aminun yuqbalu qawluhu. Orang yang dititipi, keadaan dia itu adalah orang yang terpercaya. Yuqbalu qawluhu, ucapannya bisa diterima. Bisa diterima. Jadi hendaknya orang yang dititipi itu adalah orang yang amanah, yang bisa diterima ucapannya. Dan kalau memang sudah seperti itu, maka kabar, pengakuan orang yang dititipi harus diterima, dipercaya. Kalau memang hukum asalnya dia itu amanah, baik, secara nampak, secara zahirnya baik, amanah, maka diterima. Idza da'a annahu raddal wadi'ah ila sahibiha aw man yaqumu maqamahu wa yuqbalu qawluhu ma'a yaminihi. Apabila ternyata yang diberi amanah untuk menjaga orang yang dititipi tadi, dia mengaku bahwasanya dia sudah mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Misalkan yang punya itu, yang nitip itu nuntut. Ya, karena mungkin pikun atau lupa, loh mana barangnya? Loh sudah dikembalikan. Kemarin itu. Yang mana ya? Lupa. Maka mana yang dipegang? Yang dipegang adalah ucapannya orang yang dititipi, yukbalu qauluhu ma'a yaminihi. Namun disertai sumpah padanya. Ya udah, kamu bersumpah bahwasanya barang tadi sudah dikembalikan. Maka bersumpah. Selesai urusannya. Idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wa la tafriitin fa 'alal mustaudi' alla yu'akhkhira al-wadi'ata inda talabi sahibiha laha. Ya, jadi orang yang dititipi tadi, dia diterima ucapannya disertai bersumpah apabila dia mengaku bahwasanya rusaknya barang tadi, misalkan rusak atau sudah dikembalikan. Ya. Kalau ternyata karena rusak dengan tanpa adanya kesalahan dia dan meremehkan dari pihak dia, maka diterima ucapannya. Ya, barakallahu fikum. Diterima. Karena kita sudah mempercayakan kepada dia, kok ternyata rusak. Ya sudah, kita percaya saja. Barakallahu fikum. Maka boleh ada sumpah. Dan wajib bagi orang yang dititipi, ketika pemiliknya itu meminta barang titipannya, wajib bagi yang dititipi tadi tidak menunda-nunda barang titipan tadi. Oh, nanti aja. Nanti malam saya antar, saya berikan. Dalam keadaan tidak ada uzur. Dia nganggur waktu itu, longgar. Ketika malam tiba, oh besok aja, terus begitu. Maka tidak boleh seperti itu. Fa in akhkharaha min ghairi udhrin. Kalau ternyata dia menunda mengembalikan barang titipan yang diminta oleh pemiliknya dengan tanpa uzur, fatalifat, lalu ternyata rusak, atau ternyata kecurian, atau ternyata yang lain-lain, fa'innahu yatman, maka pihak yang dititipi tadi ganti rugi. Walaupun masa titipannya, waktu titipannya itu sudah habis, diminta, tapi barakallahu fikum, dari pihak yang dititipi tadi dia mengulur-ulur, dan mengulurnya ini menundanya tanpa ada uzur, ternyata rusak atau hilang, maka wajib bagi yang dititipi tadi untuk mengganti. Betul ya? Wajib. Salahnya wong diminta kok enggak diberi-beri. Barakallahu fikum. Yang terakhir, al-hukmu at-tasik. Minasuwaril mu'asyarah lil wadi'ah. Belakangan ini ada gambaran bentuk-bentuk wadi'ah, penitipan barang. Al-wada'i' al-masrafiyah. Yakni penitipan barang yang ada di bank. Wa hiya ma yaqumu bihil afradu min ida'i mabaligha naqdiyatin fil bunuk. Yakni seseorang dia menitipkan sejumlah uang di bank. Titip, ya, ila ajalin muhaddadin au mutlaqo, nitip sampai pada waktu yang dibatasi atau tanpa batas, enggak tahu kapan, atau sudah ada niatan untuk diambil, berarti ada batasan waktu, baik itu uang atau barang. Wa yaqumul bunuk bitasarruf fi hadhihi al-mabaligh, Dan ternyata ya, pihak bank tersebut mengelola sejumlah uang yang dititipkan, dikelola ternyata. Ya. Barakallahu. Wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan sabitah. Lalu pihak bank memberikan sejumlah bunga yang tetap kepada pemilik uang tersebut. Wa hadhihi tasiru fi ma'nal qard. Maka titipan semacam ini berubah statusnya menjadi pinjaman. Ya, yang ternyata awalnya titip ternyata menjadi pinjaman. Min haitsu tamalluku al-bunuk li'ainiha wa ta'alluquha bidhimmatihi wa ta'ahuduhu biraddi mithlihi indal mutalabah. Dari sisi pihak bank memiliki secara penuh uang tersebut, dan barakafikum, hal tersebut menjadi tanggung jawab bank, dan pihak bank berjanji mengembalikan sejumlah uang ya kepada pemiliknya ketika pemiliknya mengambil. Jadi status titipan berubah menjadi pinjaman. Yang awalnya nitip, kemudian mendapatkan bunga. Dan dipersilahkan oleh pihak bank kapanpun, ya, berapapun diminta uangnya sesuai dengan yang dia titipkan, yang dia pinjamkan. Wa hiya bihadhihi surah minar riba al-muharram. Maka keadaan seperti ini termasuk riba yang diharamkan. Fal yahzaril muslimun minal wuqu'i fihi. Maka wajib bagi kaum muslimin supaya tidak terjun di dalamnya. Tapi kalau kita nitip uang karena takut hilang, ya, maka itu beda lagi. Lalu bagaimana bunganya? Nanti akan dibahas. Ammal wada'i allati la yataqadha sahibaha alaiha fa'idah kalladhi yu'raful yaum bil hisabi aljari fala syai'a fihi. Adapun penitipan-penitipan barang yang pemiliknya tidak mendapatkan bunga yang disebut sebagai hisab aljari, maka hal itu tidak mengapa. Li'annahu lam ya'khud ziyadatan ala asli malihi. Karena pemiliknya tadi, pemilik barang atau yang nitip tadi, dia tidak mendapatkan tambahan melebihi harta pokoknya, uang pokoknya. Amma idza uljima syakhsu biqaddi ziyadah wa kana muttaran ila al-ida fi mithli hadhihi al-bunuk bihaitsu yalhaquhu darar mutahaqqiq atau muhaqqiq bi tarki dzalik fa innahu yaqbidu hadhihi az-ziyadah wa yunfiquha fi masalihil muslimin al-ammah. Adapun apabila ternyata terpaksa bagi seseorang untuk ya mengambil bunga tersebut karena kondisi darurat, barakallahu fikum, kondisi darurat dia itu harus nitip di tempat tersebut, di bank, khawatir hilang. Maka barakallahu fikum, ketika terpaksa dia harus mengambil bank, mengambil bunganya barakallahu fikum, maka boleh bagi dia untuk mengambil bunganya, namun diinfakkan, dibelanjakan, disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti pembangunan jembatan, jalan, ya. Tapi untuk masjid tidak boleh. Untuk masjid tidak boleh. Barakallahu. Jadi yang kesembilan ini dianggap riba Karena yang namanya orang meminjami itu dia harus mendapat kembalian barang tersebut sesuai dengan berapa besar dia meminjami. Kalau ada lebih dari itu disebut riba. Barakallahu fikum. Ya. Maka seperti itulah bang. Barakallahu fikum. Maka hal itu tidak boleh kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Namun kalau ternyata dia mau tidak mau harus menyimpan di bank karena kondisi darurat, lalu bagaimana dengan bunganya? Maka boleh diambil, namun dibelanjakan, disalurkan pada kemaslahatan umum. Tidak boleh untuk dirinya sendiri. Oh iya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk sore hari ini. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadullah, tidak kumaham. Barakallahu fiikum.